kalian dan peliharalah salat usta. Berdirilah karena Allah dalam salat kalian dengan khusyuk. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari apa yang disebutkan oleh Syekh di dalam tafsir ayat ini sudah kita baca, yaitu kita sudah mempelajari tentang makna atau tafsir salat pertengahan, salat usta. Dan sudah kita baca beberapa pendapat dari para ulama, dan kita kuatkan bahwa salat usta yang dimaksud adalah salat asar. Dan kita sudah sebutkan juga beberapa dalil yang menunjukkan akan hal itu, bahwa salat usta yang dimaksud adalah salat asar, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Di antara dalil yang sudah kita sebutkan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Ahzab, beliau dikepung, kota Madinah dikepung, akhirnya akibat kepungan tersebut beliau menjadi tersibukkan dengan orang-orang yang memerangi beliau, dan akhirnya mengakhirkan salat asar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaghaluna 'anil salatil wusta salatil asri, mereka telah menyibukkan kita dari salat asar, mereka telah menyibukkan kita dari salat wusta, yaitu salat asar. Mala Allahu qulubahum wa buyutahum nara, Allah Subhanahu wa taala niscaya akan mengisi hati dan rumah mereka dengan api. Ini dalil yang begitu tegas bahwa salat usta yang dimaksud adalah salat asar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ditanya tentang hafizu ala salawati was salatil wusta, jagalah salat dan jagalah salat wusta. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengatakan hiyal asru, dia adalah salat asar. Ini pun hadisnya adalah hadis yang sahih, yang menunjukkan bahwa salat usta yang dimaksud adalah salat asar. Di sana ada hadis yang lain pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul wusta salatul asr, salat wusta itu adalah salat asar. Nah, ini menunjukkan para ikhwah, bapak ibu saudara-saudari, bahwa salat yang dimaksud adalah salat asar. Salat wusta yang dimaksud adalah salat asar. Maka lihat perkataan menarik dari Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, fahadhihi nususun fil mas'alati la tahtamilu syai'an. Maka ini adalah nas-nas, dalil-dalil yang tidak mungkin dimaksudkan yang lain, yaitu kecuali salat asar. Wa yu'akkidu dzalika al-amru bil muhafazati 'alaiha. Dan hal ini menunjukkan ditekankannya untuk selalu menjaga dan memelihara salat tersebut. Maka pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah sebutkan bahwa kedudukan salat asar, di antaranya orang yang tidak mengerjakan salat asar maka dia akan rugi keluarganya dan juga hartanya. Kemudian juga Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang meninggalkan sholat asar maka dia akan hapus amalnya. Yang jelas para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan keutamaan sholat asar. Kita baca lanjutan dari yang sudah kita baca, yaitu penulis mengatakan wabil muhafazati ala salawati tahsulul muhafazati ala sairil ibadat. Nah, ini penting. Dengan memelihara salat, kita akan mampu memelihara seluruh ibadah. Salat itu salah satu keutamaannya adalah dia akan memberikan pengaruh buruk, pengaruh baik kepada manusia. Karena Allah berfirman, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan fahsya, keji. Fahsya adalah jamak dari fahisyah, dan fahisyah artinya adalah zina. Keji, perbuatan zina, dan mungkar. Kalau seseorang terjaga dari perbuatan keji dan mungkar, maka niscaya dia akan mengerjakan amal saleh. Makanya di sini penulis mengatakan dengan memelihara salat kita akan mampu memelihara seluruh ibadah. Kemudian wa tufidun nahyi anil fahsya'i wal munkar khususan idza akmalaha. Dan juga berguna untuk melarang dari hal yang keji dan mungkar. Ini termasuk faedah salat. Jadi kenapa kita senantiasa diperintahkan untuk selalu menjaga sholat lima waktu tersebut? Karena dengan menjaga sholat lima waktu, seseorang akan baik kehidupannya. Ibadah-ibadah lain akan terjaga. Ibadah-ibadah lain selain sholat akan terjaga. Seperti misalkan puasa, zakat, haji, baca Quran, berdoa, berzikir, akan terjaga. Ya, karena memang sholat itu faisal. Sholat itu adalah pembeda antara muslim dengan kafir. Antara muslim dengan munafik. Itu adalah perihal sholat. Dia pembeda. Maka siapa yang menjaga sholat, maka ibadah-ibadah lainnya akan terjaga. Kemudian di sini disebutkan lagi oleh penulis, dengan sholat seseorang akan mampu untuk menjauhi perbuatan fahsya dan mungkar. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa aqimus shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ya, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian penulis mengatakan khususnya jika disempurnakan pemeliharaannya. Tetapi harus ingat bahwa salat yang berfungsi sedemikian rupa akan benar-benar berfungsi apabila disempurnakan pemeliharaannya. Kita sudah bahas, maksud disempurnakan pemeliharaannya adalah mengerjakannya di awal waktu, kemudian mengerjakannya dengan hadir hati, ikhlas, kemudian sesuai dengan petunjuk Rasul, khusyuk, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat akan benar-benar berfungsi seperti itu. Kama amara biqaulihi wa qumu lillahi qanitin. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam firman-Nya, berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Ini yang akan menjadikan sholat itu mempunyai fungsi-fungsi tadi. Adapun sholat hanya sekedar tunai kewajiban, sholat hanya sebagai rutinitas, sholat hanya sebagai sesuatu yang ya dikerjakan setiap waktu, tidak ada memberikan ruh, memberikan cahaya, memberikan nilai positif kepada diri, maka tidak masuk ke dalam diri. Ya, meskipun sholatnya berkali-kali, tapi tidak akan memberikan faedah. Maka yang memberikan faedah bagaimana? Yaitu berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dalam keadaan qanit. Qanit itu mah, kalau kita perhatikan di dalam surat Ali Imran, arti qanit, Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa al-qunut tulur ruku'i fussalah. Qunut itu, berdirilah dalam keadaan qanit. Qunut itu maksudnya adalah berdiri di dalam sholat dalam keadaan ruku yang lama. Jadi berdirinya lama, benar-benar khusyuk hatinya. Lama dia, penuh dengan tuma'ninah. Nah, ini yang benar-benar menyempurnakan sholatnya. Ay dhalilin khashi'in, yaitu dengan rasa rendah, yang tulus, ikhlas, dan khusyuk. Fafihi al-amru bil qiyami wal qunut wan nahyi 'anil kalam wal amru bil khushu hadza min ma'al amni wat tuma'ninah. Karena patuh itu adalah ketaatan yang langgeng yang dibarengi dengan kekhusyuan. Jadi di dalam perintah ini, di dalam perintah salat, yang salat mendatangkan manfaat begitu banyak, tetapi salat yang bukan sembarangan salat. Salat yang memang benar-benar khusyuk, benar-benar lama, penuh dengan tuma'ninah. Khusyuk itu artinya hadir hati, kemudian merendah tatkala sholat. Itu yang benar-benar membuat seseorang akan memberikan pengaruh baik kepada dirinya. Sholatnya memberikan pengaruh baik kepada dirinya. Baik. Al-ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tadi Syekh menyinggung bahwa di dalam perintah ini juga terdapat, ini kurang terjemahannya ya. Kalau saya boleh tambahkan, lihat ya halaman 417. Yakni dengan rasa rendah, yang tulus, ikhlas, dan khusyuk. Sampai sini sudah benar. Fafihil amru, nah ini kurang, yaitu maka di dalam ayat ini terdapat perintah, begitu, ya. Jadi setelah kalimat khusyu, koma, maka di dalam ayat ini terdapat perintah bil qiyam, untuk mengerjakan sholat, wal qunut, dan panjang, wan nahyi anil kalam, lihat, dan larangan untuk berbicara, larangan untuk berbicara, wal amru bil khusyuk, dan perintah untuk khusyuk. Hadza ma'al amni wat tuma'nina. Ini semua disertai dengan keamanan dan tuma'nina. Jadi itu semua yang di dalam buku Bapak itu dicoret. Terjemahannya tidak benar. Tidak sesuai dengan buku aslinya. Saya ulangi, Pak, ya. Wa qumu lillahi qanitin. Lihat di situ kan ada halaman 417. Berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Sampai sini, Pak. Sampai sini bisa mengikuti, ya. Nah, setelah ini kemudian titik, yakni dengan rasa rendah, yang tulus, ikhlas, dan khusyuk. Ini sudah benar. Sampai sini bisa mengikuti. Taib, koma, maka di dalamnya terdapat perintah. Nah, itu tambahannya. Jadi mulai karena patuh dan sampai kekhusyuan itu coret salah semua. Ya. Ustaz, masa berani menyalahkan? Iya, salah. Ini bukan Al-Qur'an. Mungkin terjemahnya salah. Ya. Maka di dalamnya terdapat perintah bil qiyam, untuk mendirikan sholat. Ini satu. Dan qunut, lama dalam sholat. Dan larangan untuk berbicara. Dan perintah untuk khusyuk. Ada empat berarti. Karena ini poin penjelasan Syekh ini dalam ayat ini, bahwa dalam surat Al-Baqarah ayat 238 terdapat empat perintah mendirikan sholat, bukan sekedar hanya mengerjakan. Tatkala sholat benar-benar qunut lama, kemudian tatkala sholat dilarang berbicara, yang keempat tatkala sholat diperintahkan untuk khusyuk. Tambahannya ya Pak ya, tambahan dari apa yang Bapak tulis, ini disertai dengan aman dan tumaknina. Ini disertai dengan aman dan tumaknina. Nah, ini sebenarnya inti pembicaraan Syekh penulis kita ini. Bahwa ketika Allah berfirman, peliharalah sholat kalian dan sholat-sholat wusta, dan bangunlah karena Allah dalam sholat kalian dalam keadaan khusyuk. Dalam keadaan khusyuk. Maka ini ayat terdapat di dalamnya hal-hal berikut tadi yang saya sebutkan. Ada lima tadi. Yang pertama, mendirikan sholat. Mendirikan sholat berarti bukan hanya sekedar sholat. Bukan hanya mengerjakan, tapi memperhatikan waktunya. Di awal waktu, kalau laki-laki berjamaah sesuai dengan petunjuk Rasul, kemudian mendirikan sholat tidak di akhir waktu. Nah, itu dia, itu mendirikan. Yang kedua, yaitu perintah untuk qunut lama dalam sholatnya. Jangan cepat, qunut lama. Dan sudah saya sebutkan tadi, arti qunut apa Pak? Rukuk yang lama. Berdiri yang lama, termasuk di dalamnya rukuk yang lama. Kemudian perintah ketiga, an-nahyu 'anil kalam, larangan untuk berbicara tatkala salat. Jadi kalau kita ingin dalil mana larangan tatkala berbicara tatkala salat, ini. Nah, itu. Surat Al-Baqarah ayat 238. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu perintah untuk khusyuk disertai dengan tumaknina, yang kelima. Nah, itu sebenarnya adalah inti pembicaraan. Makanya saya ulang-ulang tidak mengapa, ya, karena memang target kita adalah pemahaman, bukan selesai-selesai gitu ya. Para ikhwah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menunjukkan. Jadi perhatikan, Imam Ibnu Katsir ketika menafsiri waqumu lillahi qanitin, berdirilah sholat untuk Allah dalam keadaan khusyuk, kata beliau, jangan berbicara selain pembicaraan sholat. Makanya beliau menyebutkan hadis-hadis yang menunjukkan tidak diperbolehkannya berbicara tatkala sholat. Pada ayat ini, di antaranya kata beliau, hadis riwayat Bukhari Muslim, inna fis salati la syughlan, sesungguhnya di dalam perihal sholat itu terdapat kesibukan tersendiri. Ada Pak, mohon maaf saya menyinggung sedikit masalah hati. Hadis itu aku hanya saja mendengar. Itu biasanya orang yang sedang ujub. Maksudnya apa? Saya orang yang sudah banyak ilmunya, kok ini tidak tahu? Ya, dan penyakit hati ini penyakit yang parah sekali. Dia menghancurkan amalan-amalan lahir. lisan jadi tidak terjaga gara-gara hati. Kemudian kelakuan jadi tidak arif gara-gara hati yang rusak. Contoh misalkan ini hadis, jarang orang mendengarnya. Inna fis salati la syughlan. Sesungguhnya di dalam sholat terdapat kesibukan. Sibuk dengan perihal sholatnya. Ada orang yang ujuk, wah hanya reja aku dengar itu. Nah itu contoh orang-orang yang menyombongkan diri. Seakan-akan semuanya dia sudah dengar. Ya, paham maksud saya Pak? Ini saat tidak ada yang yuhitu biha ilman, itu enggak ada kecuali Allah. Yang meliputi seluruh ilmu enggak ada kecuali Allah tabaraka wa taala. Baik. Kemudian hadis yang lain dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pada ayat ini, berdirilah untuk Allah dalam keadaan khusyuk. Kata Imam Ibnu Katsir, hadis riwayat Muslim, "Inna hadhihi shalah la yaslu fiha syai'un min kalamin nas, innama huwa at-tasbihu wat takbir wa dzikrullah." Salat ini sesungguhnya tidak pantas ada perkataan sedikit pun dari manusia. Sedikit pun dari manusia. Pertanyaan orang bersin ketika sholat. Hadis bersin. Kemudian dia apakah mengucapkan alhamdulillah atau tidak? Kalau kita katakan alhamdulillah termasuk ucapan selain sholat, maka berarti gak boleh. Kalau kita katakan alhamdulillah termasuk bacaan sholat, maka berarti boleh. Maka jawabannya wallahu alam. Saya pernah mendengar fatwa dari Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad bahwa tidak mengapa seorang ketika bersin mengucapkan alhamdulillah tatkala salat, karena itu bukan kalamun nas, bukan ucapan manusia. Yang dilarang apa? Sesungguhnya salat ini tidak cocok di dalamnya sedikit pun dari ucapan manusia. Sedangkan ucapan alhamdulillah bukan ucapan manusia. Nah, yang ucapan manusia adalah yang menjawabnya. Misalkan alhamdulillah, yarhamukallah. Nah, ini ucapan manusia. Makanya ini pernah terjadi di zaman Rasulullah. Kan adab bersin seperti itu, Pak ya. Kalau ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka yang mendengar mengucapkan apa? Yarhamukallah. Ya, kemudian yang bersin lagi menjawab lagi apa? Yahdikumullah wa yuslihu balak. Dan ini sunnah yang di tengah sebagian orang yang belum mengenal sunnah menjadi dijauhi karena enggak tahu hukum bersin gimana. Ya. Baik. Pernah kejadian di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ada orang bersin. Bersin habis. Kemudian dia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian yang di samping mengatakan, ya rahmukallah. Kawan-kawannya yang lain menoleh kepada dia. Ya, menoleh kepada dia. Kenapa ucapin dia? Maka dia malah ketika ditoleh oleh semua kawannya, dia malah kalau bahasa-bahasa orang Ambon itu, apa ini kok saya dilihat? Gitu loh. Apa kok saya dilihat? Ya, akhirnya temannya malah diam-diam gitu ya, memberitahukan kepada dia. Maka setelah sholat Rasulullah SAW memanggil orang tersebut dengan santun, berduaan. Dan memang Pak, untuk nasihat yang paling bagus berduaan dan gentle, tidak di belakang. Lihat perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan tentang pemberian nasihat. Ya. Nanti dulu itu kita lanjutkan yang lain. Jadi habis itu Rasulullah SAW manggil orangnya. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya sholat ini tidak cocok Jadi beliau enggak malah menyalahkan, menuduh orang, enggak. Mungkin orang ini enggak tahu. Maka beliau langsung panggil, sholat ini tidak cocok di dalamnya ucapan manusia. Sesungguhnya dia hanya subhanallah, Allahu Akbar, dan zikir-zikir. Itu inti dari sholat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, sekali lagi, ayat ini, Al-Baqarah 238, bisa dijadikan dalil tentang apa? Diharamkannya berbicara tatkala sholat. Dari sisi mana, Ustaz? Itu tadi, qanitin tadi. Berdirilah sholat untuk Allah dalam keadaan qanitin. Nah, ini Pak, bedanya mengaji kitab dengan tidak. Ya. Kita akan benar-benar mumpuni. Karena kalau kajian tematik enggak mungkin ini disebutkan. Karena detail sekali. Seperti itu. Ya, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Bapak Ibu di masjid ini sudah terbiasa alhamdulillah selama beberapa tahun ini membaca kitab. Dan kalau saya boleh berbicara, mungkin sebelumnya tidak se-struggle ini membaca kitabnya. Tidak sesemangat ini membaca kitabnya. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, ayat yang ke-239. Ayatnya sudah kita baca, yaitu berbunyi, fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Artinya, kemudian apabila kalian telah aman, apa cairan ini? Jika kalian dalam keadaan takut atau bahaya, maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Kemudian apabila kalian telah aman, maka sebutlah Allah. Sholatlah sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kalian apa yang belum kalian ketahui. Surah Al-Baqarah ayat 239. Sudah 6:30. Cukup kiranya ya. Nanti terlalu panjang ini satu halaman atau dibaca gimana? Cukup 6:30 sudah. Baca saja sedikit ya, kita baca ya. Penulis mengatakan, fa in khiftum, dan firman-Nya yang berbunyi, jika kalian dalam keadaan takut atau bahaya. Lam yadhkur ma yukhafu minhu. Lihat, ini penjelasan menarik. Yang ditakuti tidak disebutkan. Apa yang ditakuti? Jika kalian takut. Ayatnya berbunyi seperti itu. Atau jika kalian dalam keadaan takut. Yang ditakuti tidak disebutkan. Liyashmalal khawfu min kafir wa zalim wa sabu' wa ghairi dhalik min anwa'il makhawif. Tujuannya untuk apa? Agar ketakutan tersebut adalah rasa takut dari perkara yang lebih umum. Seperti takut dari musuh, takut dari binatang buas, takut dari kehilangan suatu hal yang dikhawatirkan oleh manusia. Ayin khiftum bi salatikum. Jadi umum rasa takut apapun. Misalkan takut dalam keadaan anaknya mau melakukan sesuatu yang berbahaya. Dia lagi sholat. Maka boleh dia jalan. Dia ambil. Anaknya sedang main dispenser. Dispensernya ada panasnya. Boleh dia jalan. Dia ambil. Jadi kenapa tidak disebutkan apa yang menakutkannya? Agar menunjukkan kepada keumuman. Bukan hanya takut pada musuh. Bukan hanya takut kepada binatang buas. Tetapi juga sesemua yang menakutkan. Maka kapan ada takut? Tatkala kita sholat, maka boleh kita sholatnya sambil berjalan, boleh sholatnya sambil naik kendaraan. Termasuk rasa takut adalah ketika kita sholat di atas kendaraan, kalau seandainya kita turun maka menakutkan. Seperti sholat di atas pesawat, turun menakutkan. Ya, ya, di atas pesawat pulang, ya, turun menakutkan. Maka pada saat itu sholatlah sambil berjalan atau sholat naik kendaraan. Artinya duduk di atas kendaraan. Nah, ini faedah dan pembicaraan seperti ini, Pak, tidak keluar dari kecuali dari para ulama. Saya kemarin ketika dalam safar mendengar kajian dari seorang syekh di Syekh Isam bin Abdullah Al-Utsaimi. Sekarang beliau lagi booming namanya, lagi digandungi oleh para penuntut ilmu. Masih muda dan ilmunya luar biasa. Beliau berpesan kepada para penuntut ilmu. Kata beliau, perbaiki hubunganmu dengan Allah, niscaya Allah akan memberikan ilmu kepada engkau yang tidak diberikan kepada orang lain. Ilmu bukanlah banyaknya hafalan, bukanlah banyaknya pengetahuan. Ilmu adalah apa yang Allah berikan ke dalam sanubari setiap manusia. Nah, kadang-kadang lihat penjelasan seperti ini dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang belum kita dapati pada yang lain, ini merupakan petunjuk dari Allah. Ya, yaitu penjelasan bahwa tidak disebutkan rasa takutnya, ini enggak ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Tidak disebutkan rasa takutnya, tujuannya untuk apa? Untuk keumuman, takut apapun. Nah, ini kan pembukaan ilmu ini, pemberian petunjuk ilham ini kepada seseorang, itu akibat kuatnya ibadah seseorang dengan Allah. Sebagian orang mungkin hafal hadis ini, sekarang lagi model hafal Quran, lagi model. Ya. Tetapi ilmu bukan pada itu. Ilmu adalah pada pembukaan dari Allah dan pengamalan atas. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwah, kita lanjutkan. Penulis mengatakan, ai in khiftum bi salatikum ala tilka sifah fasalluha rijalan ay mashina ala aqdamikum. Maksudnya adalah, maka salatlah kalian farijalan, dan kehilangan suatu hal yang dikhawatirkan oleh manusia, maka salatlah kalian sambil berjalan, yaitu berjalan di atas kaki kalian. Berarti di sini menunjukkan kalau ada sesuatu yang sangat diperlukan dan sangat terpaksa, boleh salat dalam keadaan berjalan. Ya, seperti misalkan cerita pemindahan kiblat. Tatkala salat, ini ceritanya di Kuba, orang sholat, ada dua riwayat, entah sholat zuhur atau sholat subuh. Maka pas lagi sholat, sudah rakaat pertama, tetap menghadap sana, menghadap Baitul Maqdis. Kan Baitul Maqdis 180 derajat. Maka diberitahu ada utusan dari kota Madinah, dulu tidak ada telepon, tidak ada SMS dan semisalnya. Maka orang dari kota Madinah datang, ke mana? Ke Masjid Quba. Maka ia berseru, hawwilatil qiblah, kiblah telah dipindah, kiblah telah dipindah. Saat sholat itu juga, maka berpindahlah mereka dengan berjalan. Ada dua riwayat, kalau imamnya di depan, makmumnya di belakang. Berarti imamnya ada dua cara. Makmumnya berpaling, berarti imamnya menerobos ke depan. Atau imamnya yang berpaling, makmumnya yang ke belakang. Pergerakannya mana yang lebih banyak, yang pertama atau yang kedua? Kedua. Ini menunjukkan tetap dua-duanya boleh. Menunjukkan bahwa berjalan itu apa? Boleh, tatkala diperlukan. Kemudian penulis mengatakan, aw rukbanan 'alal khail wal ibil wa ghairiha. Atau berkendaraan di atas kuda atau unta atau segala macam kendaraan. Wa yalzamu ala dzalik an yakun mustaqbilil qiblah wa ghairu mustaqbiliha. Artinya Nah ini penting, ini masalah fikih. Dan dalam kondisi seperti ini, nah ini juga terjemahannya kurang tepat. Ya, saya baca Pak ya, perhatikan halaman 408. Atau kendaraan di atas kuda atau onta atau segala macam kendaraan. Ini sudah tepat, titik sini. Dan kondisi seperti ini, nah ini baru salah setelahnya. Kondisi seperti ini mengkonsekuensikan mereka sholat menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Jadi tidaklah harus menghadap kiblat, itu coret, salah itu. Salah. Ya, tidaklah harus menghadap kiblat, itu salah. Yang benar adalah kondisi seperti ini mengkonsekuensikan mereka menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Berarti kalau sholat lagi berjalan lagi di atas kendaraan, bisa menghadap kiblat, bisa tidak menghadap kiblat. Sholat di kereta misalnya, susah untuk menghadap kiblat. Ya, maka bisa menghadap kiblat, bisa tidak menghadap kiblat. Saya ulangi. Dan dalam kondisi seperti ini, mereka mengkonsekuensikan mereka menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, gitu ya. Menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Kemudian penulis mengatakan, "Wa fi hadza ziyadatut ta'kid 'ala al-muhafadhah 'ala waqtiha haitsu amara bidzalika walau ma'al ikhlal bikathirin min al-arkan wa syurut." Artinya, inilah sifat orang-orang, sifat salat orang-orang yang berhalangan karena ketakutan. Keliru Pak terjemahannya. Catat Pak ya, setelah tadi catat. Dan di dalam ini terdapat tambahan penekanan atas perintah selalu menjaga waktu sholat. Atas perintah selalu menjaga waktu sholat. Walau disertai dengan kurangnya kebanyakan dari rukun dan syarat. Saya ulangi, walau disertai dengan kurangnya kebanyakan dari rukun dan syarat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, apa maksudnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah? Di sini tidak disebutkan. Terjemahannya kurang. Ya. Berarti penulis mengatakan kepada kita bahwa ketika Allah mengatakan jika kalian takut, sholatlah dalam keadaan berjalan atau sholatlah dalam keadaan naik kendaraan, itu menunjukkan penekanan terhadap masalah apa? Enggak, masalah waktu sholat. Enggak ada tendeng aling-aling untuk waktu sholat. Kerjakan di waktunya. Meskipun kalau berjalan atau kalau naik kendaraan. Meskipun ketika sholat berjalan dan sholat naik kendaraan, itu rukun-rukunnya tidak bisa dipenuhi. Syarat-syaratnya tidak bisa dipenuhi. Seperti rukun misalkan berdiri di dalam sholat, menghadap kiblat, itu rukun. Rukun sholat, ya, tidak bisa dipenuhi. Tapi khusus untuk waktu, apa? Tidak bisa dikonvensasi, nggak ada keringanan. Nah ini penting, yang penting malah ditinggal oleh penerjemah. Ya tapi itulah manusia, tidak ada yang sempurna. Ya, jangan berharap kesempurnaan dari manusia. Dan jangan sampai disamakan antara manusia dengan manusia lainnya. Tidak akan pernah bisa sama. Baik, Perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu, ya. Ketika Allah berfirman fa in khiftum farijalan aw rukbana, jika kalian takut maka salatlah dalam keadaan berjalan atau naik kendaraan, ini terdapat pelajaran penekanan terhadap perihal apa, Pak? Waktu salat. Jangan pernah remehkan waktu salat. Enggak ada keringanan waktu salat itu. Tidak ada keringanan. Ustaz, saya sedang di atas pesawat. Gimana, Ustaz? Saya mengakhirkan sholatnya. Saya sering dapat ini dulu, Pak, waktu masih di Arab Saudi. Pertanyaan, Ustaz, gimana kalau saya sholatnya di Jakarta aja? Saya tumpuk semuanya. Maksudnya saya jamak semuanya. Yang sholat saya tinggalkan di pesawat itu saya jamak di Jakarta. Enggak boleh. Kecuali kalau memang pas bisa dijamak dan dikosor. Tapi kalau subuh enggak bisa dijamak dan dikosor. Harus dikerjakan di pesawat. Ya, jadi tidak bisa diakhirkan. Ustaz, saya sedang safar nih di atas apa di lagi nyetir mobil, maka nggak bisa, harus turun dan sholat. Ya, Ustaz, saya sedang di kereta, nggak bisa kecuali harus turun, nggak bisa turun gimana? Maka pada saat itu harus sholat di kereta. Tidak ada kompensasi keringanan karena waktu sholat. Adapun karena rukun, rukun itu seperti apa, Pak? Berdiri menghadap kiblat, itu kan rukun. Jadi meskipun kekurangan rukunnya, meskipun kekurangan syaratnya, maka tetap dikerjakan di waktunya. Nah, ini kan perkara penting sebenarnya, tapi kurang terjemahan. Kita lanjutkan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa annahu la yajuzu ta'khiruha an waqtiha. Nah, ini juga enggak ada, Pak, terjemahannya. Catat, Pak, ya. Dan bahwa tidak diperbolehkan mengakhirkan dari waktunya. Walau fi hadhil halah. Saya ulangi, dan bahwa tidak diperbolehkan mengakhirkan dari waktunya. Walaupun dalam keadaan yang sangat sulit. Nah, itu kan enggak ada itu. Ya, tidak ada terjemahannya. Dalam buku Arab aslinya ada enggak, Mas Farhan? Ada yang saya baca tadi? Ada. Berarti memang terjemahannya yang kurang. Fasalatuha 'ala tilka surah ahsanu wa afdalu bal aujabu min salati mutma'innan kharijal waqt. Ini penting. Lihat. Ini juga tidak ada. Ya. Catat, sholat dalam keadaan seperti ini lebih baik, lebih utama. Catat seperti itu. Sholat dalam keadaan seperti ini lebih baik, lebih utama, bahkan lebih wajib dari sholatnya dalam keadaan tenang tapi di luar waktu. Saya ulangi. Dan sholat dalam keadaan seperti ini lebih baik, lebih utama, bahkan lebih wajib dari sholatnya dalam keadaan tenang tapi di luar waktu. Gak boleh, Pak, diakhirkan sholat itu. Alasan apapun gak boleh diakhirkan. Tidak ada pengakhiran waktu sholat. Saya akhirkan aja zuhurnya ke asar karena pengantenan. Gimana? Boleh enggak? Enggak boleh. Dan ini banyak ini, bermudah-mudah. Kemarin ada yang nelfon saya, Ustaz, saya ini manten sekarang, saya pengantennya gitu. Saya sekarang sudah sholat zuhur, kira-kira boleh enggak sholat asar? Takutnya nanti saya enggak sempat sholat asar. Enggak bisa. Ya, kerjakan di waktunya. Dan itu bukan uzur syar'i yang seseorang diperbolehkan untuk menjamaknya. Yang uzur syar'i itu yang diperbolehkan untuk menjamaknya hujan, angin deras, sakit. Ini pengantenan kededak. Itu bukan alasan syar'i. Ya. Baik. Fa salatu 'ala tilka surah ahsan wa afdal bal aujab min salati mutmain khalisalah. Maka salatnya dalam keadaan seperti itu lebih baik, lebih utama, bahkan lebih wajib dari salatnya dalam keadaan tenang, enggak takut, tidak berjalan, tenang dia di masjid, tapi di luar waktu. Ini enggak boleh tetap. Jadi didahulukan perkara waktunya dibandingkan didahulukan di perkara apanya? Ketenangannya, kekhusyuannya. Waktunya harus dijaga. Makanya Allah berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat diwajibkan atas orang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ya. Maka Pak, kalau kita di masa jahiliyah, mungkin pas SMP, SMP itu orang sudah baliklah. Baliklah. Ada yang sudah balik ya. Atau SMA gitu ya. Maka kalau dahulunya belum sholat, sengaja padahal sudah muslim balik berakal, sengaja enggak sholat, maka tidak ada qadha. Kenapa? Karena kalau kita kerjakan sekarang berarti dikerjakan di luar waktu. Makanya kalau seandainya ada fatwa-fatwa qadha, ya nggak ada. Apalagi pakai bayar sedekah, sedekahnya ke ustadznya, nah itu nggak ada. Apalagi gitu. Kenapa? Karena sholat itu haram dikerjakan di luar waktu. Dan kaidahnya seperti ini. Seluruh ibadah yang ada awalan dan akhirannya, maka harus dikerjakan di dalam waktu itu. Jika dikerjakan di luar waktu, berarti mengada-ngada. Sama yang berpuasa, ninggalin puasa dulu, ninggalin puasa. Dia muslim balik berakal, ninggalin puasa dulu. Sekarang sudah taubat. Bagaimana cara taubatnya? Apakah dia mengqadha yang sudah lalu? Maka tidak, kita katakan kalau dia meninggalkan dulu adalah karena tidak puasa karena haid, oke, dia akan mengqadha karena haid harus diqadha. Tapi kalau meninggalkannya karena malas, ya, karena apalagi orang meninggalkan sholat puasa itu, hah? Karena jahil, bodoh, karena tidak punya ilmunya, karena sebenarnya bukan bodoh sebenarnya, nggak jahil sebenarnya, ya. Tapi karena malas kebanyakan, ya. Maka pada saat itu tidak ada qadha sekarang, tidak ada. Karena Ramadan ada waktu awalan dan akhirnya. Kalau dikerjakan di luar waktu berarti itu bukan puasa Ramadan, puasa Syawal ngertinya, atau puasa Rabiul Awal ngertinya. Nah, maka yang benar adalah istighfar. Dan saya ingin sering ingatkan untuk diri saya pribadi, istighfar. Bukan berarti setelah beristighfar kita merasa, ah sudah, habis dah kewajiban. Enggak, siapa yang bisa menjamin istighfar kita diterima oleh Allah? Maka teruslah terngiang-ngiang atas dosa yang telah lalu. Ya, tetapi terus berharap kepada Allah. Jangan sampai kita putus asa. Terngiang-ngiang dosa bagus, tetapi jangan lupa kita terus berharap agar Allah mengampuni. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. Fa idza amintum. Kemudian apabila kalian telah aman. Jadi itu Pak. Coret Pak semua itu. Inilah sifat orang-orang yang berhalangan karena ketakutan, lalu apabila telah berada pada kondisi yang aman maka ia harus sholat dengan sempurna. Dan termasuk firman-Nya, ini coret semua itu. Itu tidak ada. Enggak tahu ngambilnya dari mana itu dia. Ya, tidak ada itu. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa idza amintum aizalal khauf, kemudian apabila kamu telah aman maka sebutlah Allah. Ya, fadzkurullah. Nah, di sini juga kurang. Kemudian apabila kamu telah aman maka sebutlah Allah. Yaitu apabila kamu telah aman, hilang rasa takut. Nah, itu tidak ada disebut dalam terjemahan kita. Hilang rasa takut dari kalian, maka sebutlah Allah. Wa hadza yashmalu anwa'u jami'u anwa'i dzikir wa minhu shalati 'ala kamaliha wa tamamiha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Dengan menyempurnakan salat dan termasuk di dalamnya juga adalah memperbanyak zikir kepada Allah sebagai rasa syukur kepadanya atas nikmat keamanan dan nikmat pendidikan, ya, yang merupakan kebahagiaan seorang hamba. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. terjemahannya enggak pas ini. Tidak cocok gitu kan. Ya, saya terjemahkan saja. Jadi yang itu kurang pas ya. Ayat ini menunjukkan enggak ada. Coba saya terjemahkan ya. Bapak-bapak, dari inilah sampai nikmat itu coret. Inilah dan sampai nikmat titik itu semuanya tidak ada. Saya terjemahkan ya apa yang disebutkan oleh penulis. Fa idza amintum, jika kalian merasa aman, yaitu hilang rasa takut dari kalian. Maka fadhkurullah, maka sebutlah nama Allah. Nah, sampai situ. Maka sebutlah nama Allah. Wa hadza yashmalu, dan ini mencakup jami' anwa'iz zikir, seluruh zikir-zikir, macam-macam zikir. Wa minus salatu ala kamalihi wa tamamiha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamu. Yaitu maksudnya zikir di sini maksudnya adalah seluruh macam zikir, termasuk di dalamnya salat sesuai dengan kesempurnaan dan ketepatannya sebagaimana yang telah Allah ajarkan kepada kalian sebelum kalian mengetahuinya. Nah, begitu terjemahan yang tepat insyaallah. Fa innaha ni'matun 'azimah. Sesungguhnya salat itu nikmat yang agung. Wa minnatun jasimah, anugerah yang besar. Taqtadi muqabalatuha bidzikr, yang mengkonsekuensikan kita balas dengan zikir. Wa syukur, dan kesyukuran. Liyabqa ni'matahu 'alaikum, agar tetap nikmat Allah atas kalian. Wa yazidukum 'alaiha, dan menambahkan Allah menambahkan kepada kalian nikmat tersebut. Nah, itu terjemahannya seperti itu. Jadi, wallahu alam ini keliru, entah penulis ngambil dari mana ya, keliru. Dalam buku bahasa Arab aslinya seperti yang saya baca tadi. Jadi, ketika Allah berfirman, "Fadhkurullah," berzikirlah kepada Allah. Ini mencakup seluruh zikir. Kita pelajari kan di dalam fikih doa dan zikir. Zikir itu berzikir kepada Allah ada berbagai macam. Menyebut nama Allah. Menyebut nama Allah itu sebut subhanallah, Allahu Akbar, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Itu sebut nama Allah. Atau segala macam ketaatan, itu juga menyebut nama Allah. Atau menyebutkan kebesaran Allah, itu juga menyebut nama Allah. Itu namanya zikir. Nah, kemudian penulis mengatakan, termasuk dari zikir adalah sholat. Sholat dengan segala macam zikir yang ada, itu zikir. Sholat itu berzikir. Orang sholat sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Allah telah ajarkan kepada kalian. Maka Bapak Ibu, beliau mengatakan, berarti sholat itu nikmat Allah. Nikmat besar. Yang mengkonsekuensikan kita harus bersyukur. Dan dibalas dengan zikir lagi. Nah itu dia. Mudah-mudahan ini tafsiran ayat Al-Baqarah ayat 239. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wa Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oh iya, ada dari bagian inilah dimulai perbedaan antara kedua nasakh dan terus berlanjut hingga akhir ayat 129 dari surat Ali Imran, yaitu akhir dari jilid pertama dari naskah asli tulisan tangan. Lihat kembali di mukaddimah di awal jilid. Oh, rupanya ada penerjemah menerjemahkan naskah yang kedua. Naskah yang ada pada saya, ada Pak Mas Farhan, itu naskah pertama. Terjadi perbedaannya. Wallahu a'lam. Dan panjang perbedaannya hingga akhir ayat 129 dari surat Ali Imran. Ya, sekarang kita masih Al-Baqarah. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.